الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Setelah kita membaca at-tafsir al-muyassar dari surah Al-Qiyamah, maka pada malam hari ini alhamdulillah kita melanjutkan ke surah yang berikutnya, suratul Mudaththir. Dan suratul Mudaththir tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa surah ini merupakan suratul Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diangkat menjadi rasul dan diperintahkan untuk menyampaikan dakwah. Setelah diturunkannya Al-Alaq, lalu terjadi fatratul wahyi. Jadi terjadi masa di mana wahyu itu tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Lalu kemudian Allah azza wajal setelah itu menurunkan suratul Mudaththir. Disebutkan dalam sahih Bukhari, demikian pula sahih Muslim, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bercerita tentang pada masa-masa wahyu lama tidak diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadi masa fatrah, fatratul wahyi, wahyu dalam waktu yang lama tidak turun kepada beliau. Maka beliau pun mengatakan fa baina ana amshi sami'tu sawtan minas sama', satu ketika aku berjalan aku pun mendengarkan suara dari langit. Farafa'tu ra'si, lalu aku pun mengangkat kepalaku karena mendengarkan suara itu dari atas, dari langit. Fa'idha al-malaku alladhi ja'ani bihira'in, ternyata beliau melihat malaikat yang mendatangiku ketika di Hira, yaitu Jibril alaihi salam, jalisan ala kursiin baina samai wal ard, yang duduk di atas sebuah kursi di antara langit dan bumi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau pun mengatakan tatkala beliau melihat kejadian itu, ini kan kejadian yang aneh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah pemandangan yang tidak biasanya. Maka beliau merasa ketakutan. Fajathithu au fajuthithu minhu faraqan, maka aku pun merasa takut dari kejadian itu, dari makhluk tersebut Jibril alaihi salam, seperti takutnya beliau pada saat beliau bertemu dengan Jibril dalam kejadian di Hira. Pertama kali beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun ketakutan. Faraja'tu, lalu aku pun kembali ke keluargaku. Faqultu zammiluni zammiluni fadastaruni, selimuti aku, selimuti aku. Maka keluargaku pun menyelimuti aku. Fa'anzalallahu ta'ala, maka di saat itulah turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wal rujza fahjur. Dalam satu riwayat disebutkan, qabla an tufradha as-salah, dan ketika itu belum diwajibkan salat, hanya diperintahkan tinggalkan ar-rujz. Ar-rujz wa hiya al-awthan, yang dimaksud ar-rujz yaitu berhala-berhala, sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma tataba'a al-wahyi, lalu kemudian setelah itu wahyu pun turun secara berangsur-angsur kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lainnya, dari Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan, aku mendengarkan Yahya mengatakan, sa'altu Abu Salamah, aku bertanya kepada Abu Salamah, ayyul Qur'ani unzila qablu, surah apakah yang diturunkan pertama kali atau sebelumnya dari Al-Qur'anul Karim? Maka Abu Salamah mengatakan, ya ayyuhal muddathir. Faqultu awiqra, maka aku mengatakan, bukan iqra ya, bukan suratul Alaq. Faqala, sa'altu Jabir ibn Abdillah, aku bertanya kepada Jabir ibn Abdillah, ayyul Qur'ani unzila qablu, apa surah yang pertama kali yang diturunkan dari Al-Qur'anul Karim? Qala, jawab Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, ya ayyuhal muddathir. Faqultu iqra, atau iqra, yani suratul Alaq. Maka Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, uhadithukum ma haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku memberitakan pada kalian apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan kepada kami. Riwayat ini jadikan dalil sebagian para ulama bahwa Al-Muddathir adalah surah yang pertama kali diturunkan sebelum suratul Alaq. Namun yang sahih dari pendapat para ulama bahwa surah yang pertama kali yang diturunkan adalah suratul Alaq. Adapun suratul Muddathir adalah surah yang pertama kali diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala setelah zaman fatratul wahyi. Setelah fatratul wahyi, setelah sekian lama wahyu tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking lamanya wahyu tersebut tidak turun kepada Nabi alaihi wasallam, sehingga pada saat Al-Muddathir diturunkan, seakan-akan itu yang pertama kali. Demikian para ulama dalam mengkompromikan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis-hadis ini, sehingga tidak ada pertentangan antara riwayat tersebut bahwa suratul Muddathir adalah surah yang pertama kali diturunkan setelah fatratul wahyi. Adapun surah yang pertama kali alal itlaq yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Alaq. Lalu kata Jabir radhiyallahu an menerangkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, jawartu bi Hira'in syahra, aku tinggal di gua Hira selama sebulan. Falamma qadaitu jiwari nazalt, maka tatkala aku telah selesai, yakni selama sebulan, aku pun turun. Turun gunung. Fastabantu batnal wadi, maka aku pun memasuki perut lembah. Yakni setelah beliau turun. pada saat beliau memasuki perut lembah tersebut, panudi itu, maka aku pun dipanggil. Fanadhartu amami wa khalfi wa an yamini wa an shimali. Aku pun melihat di depanku, di belakangku, sebelah kanan dan kiriku. Falam ara ahadan, dan aku tidak melihat seorang pun. Thumma nuditu fanadhartu falam ara ahadan. Kemudian aku dipanggil lagi. Aku melihat dan aku tidak melihat seorang pun. Thumma nuditu, kemudian aku dipanggil lagi. Farafa'tu ra'si, maka aku pun mengangkat kepalaku. Yani pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyangka kalau yang memanggil itu rupanya dari atas. Beliau mencari depan, belakang, kanan, kiri. Karena manusia ya hidupnya di daratan. Sehingga yang terlihat mungkin depan, belakang, kanan, kiri. Beliau sampai tidak menyangka kalau yang memanggil itu dari atas. Maka setelah beberapa kali beliau pun mengangkat kepalanya. Fahidha huwa alal arsh fil hawa, yakni Jibril. Ya, dan ternyata Jibril itu berada di atas singgasananya. Dalam riwayat yang lain disebutkan kursinya. Dan bukan yang dimaksud dalam hadis ini kursi atau arasy yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Al-kursi yang disebutkan dalam ayatul kursi atau arasy yang Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atasnya, bukan itu yang dimaksud. Namun di sini Jibril berada di atas arasy di udara. Fa akhadhatni rajfatun shadidah, maka aku pun sangat ketakutan sampai bergetar tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataitu Khadijah fa qultu dastiruni, aku pun mendatangi Khadijah dan aku mengatakan selimuti aku. Fa dastaruni fa sabbu alayya ma'an, maka mereka menyelimuti aku lalu menuangkan pada diriku air, yakni untuk menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jall, maka Allah pun menurunkan firman-Nya. Allahu azza wa jall, ya ayyuhal muddatthir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dan disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Fa ataitu Khadijah fa qultu, aku pun mendatangi Khadijah lalu aku mengatakan dastiruni wa subbu alayya ma'an baridan, selimuti aku dan siramkan kepadaku air yang dingin. Jadi yang memerintahkan untuk menyiram dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadastaruni wa subbu alayya ma'an baridan, maka mereka menyelimuti aku dan menyiram ke tubuhku air yang dingin, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Tabi ikhwan, aktafi bihadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.